بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيح: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. Bab tidak diambil, la tu'khadhu, tidak diambil karaimu amwalin nas, yang paling berharga dari harta-harta manusia. Karaim jamak dari karimah, maknanya ialah nafisah, yang sangat berharga. Karaim amwalin nas, yakni yang paling berharga dari harta benda seseorang. Fis sadaqati, pada sadaqah. Jadi babnya, bab tidak boleh diambil harta benda yang paling berharga milik orang dalam sadaqah. Ini bab ditujukan kepada siapa? Kepada amil zakat, petugas-petugas pemungut zakat. Ketika mereka mengambil zakatnya kaum muslimin, tidak boleh mengambil harta benda yang paling berharga, yang paling bernilai pada mereka. Nah, ini adalah bimbingan syariat, sehingga dipatuhi dan ditaati oleh para amil-amil zakat. Dikecualikan apa ya? Dikecualikan kalau yang berzakat menghendaki, illa masya'a al-musaddiq. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Umayyah ibn Bistam, qala hadathana Yazid ibn Zuray', qala hadathana Rawh ibn al-Qasim عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما. أبو معبد dikenal dengan kunyah dari ابن عباس رضي الله عنهما. Beliau menceritakan أن رسول الله صلى الله عليه وسلم, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ala al-Yaman, tatkala mengutus Mu'ad radhiyallahu an, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ala al-Yaman untuk berdakwah di negeri Yaman, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab, sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum yang ahli kitab, al-Yahud wa Nasara, yang mengerti tentang kitab suci. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, maka hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah ibadah kepada Allah, tauhid. Di sebuah dalam lafaz yang lain, ila ayyuhidullah, ila ayyuhidullah, sampai mereka bertauhid kepada Allah. Dalam lafaz yang lain, syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Mana semuanya sama ya? Tauhidul ibadah. Qala fa idza 'arafullaha, maka apabila mereka telah mengenal Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, fa akhbirhum, maka beri kabar kepada mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim, Beri kabar kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menfardukan atas mereka 5 salat fi yaumihim wa lailatihim, pada sehari dan semalamnya mereka. Setelah dakwah tauhid, yang kedua dakwah mengajak kepada salat. Qala fa idza fa'alu salata, maka apabila mereka telah mengerjakan salat, fa akhbirhum, maka beritakan lagi kepada mereka, annallaha farada 'alaihim zakatan min amwalihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menfardukan atas mereka zakat dari harta benda mereka, wa turaddu 'ala fuqara'ihim, dan diberikan kepada fakir miskin mereka. Fa idza ata'u biha, apabila mereka mentaatinya, mentaati masalah zakat ini, fakhudh minhum, maka ambillah zakat itu dari mereka. Wa tawaqqa karaima amwarin nas, wa tawaqqa, dan hati-hati kamu, waspadalah kamu dari harta benda yang paling berharga milik mereka. Disebutkan dalam lafaz yang lain, wa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati engkau wahai sahabat Mu'ad dari harta benda mereka yang paling berharga. Nama ya, syahidnya mana? Pada kata-kata wa tawaqqa karaima amwalihim. Hadis ini tegas menunjukkan harta benda yang paling berharga yang dimiliki oleh seseorang tidak diambil sebagai zakatnya, sebagai sedekahnya. Ingat, dikecualikan kalau yang berzakat menghendaki. Dia mengikhlaskan, merelakan itu yang diambil, enggak ada masalah. Baik, hadza wadhih. Hadis ini barakallahu fikum, padanya terdapat banyak faedah, terutama dalam pembahasan dakwah. Hadis ini termasuk umdatul bab, termasuk pegangan pokok para ulama dalam membahas masalah dakwah. Barakallahu fikum. Faedah yang pertama ialah masru'iyatu ba'thid du'at ilal amsar. Masru'iyatu ba'thid du'at ilal amsar, syariat mengutus, mengirim para da'i-da'i ke berbagai macam wilayah dan tempat. Anda perhatikan ya, di sini Nabi kita Muhammad SAW mengutus sahabat Mu'ad bin Jabal kemana? Ke kota atau ke negeri Yaman. Yang mengutus para da'i, yang mengutus para da'i menuju berdakwah ke tempat-tempat yang lain. Masru'iyatu ba'thi ad-du'ati ilal amsar. Tapi pengiriman-pengiriman da'i ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah ala wajhil ilzam. Ala wajhil ilzam, ya, mengirim para da'i yang bersifat harus, ilzam, mengharuskan seseorang untuk berangkat dakwah. Ala wajhil ilzam, maka yang ditunjuk menjadi fardu ain atas dia untuk berdakwah. Fayata'ayyanu 'alaihi ad-da'wah. Ini apabila yang mengutusnya adalah waliul amr. Ini apabila mengutusnya adalah waliul amr, penguasa setempat. Paham ya? Paham. Nah, jadi kalau mengutus, mengirim para da'i-da'i ke berbagai macam tempat dengan ilzam, dengan keharusan merubah hukum dakwah yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain, itu penguasa saja. Hanya waliul amr. Paham ya? Hanya waliul amr. Maka yang ditunjuk sebagai dai wajib untuk berangkat. Yang kedua, yang ditunjuk sebagai dai fardu ain atas dia untuk berdakwah. Sebab mentaati pemerintahnya, dalam rangka mentaati pemerintahnya, warahmatullah. Keadaan yang kedua ialah laisa ala wajhil ilzam. Laisa ala wajhil ilzam. Innama huwa min babit ta'awun. Keadaan yang kedua, mengirim para dai tadi tidak ada unsur ilzam, pengharusan. Namun dimasukkan dalam bab ta'awun, saling bantu membantu dalam perkara dakwah, ta'awun da'awi. Paham ya? Maka ini barakallahu fikum kembali kepada kesanggupan yang diutus, dikirim sebagai dai. Barakallahu fikum. Sangat dianjurkan dan sangat afdal ketika dia punya kemampuan untuk berangkat dakwah di berbagai macam tempat untuk penebaran dakwah dan dalam rangka ta'awun da'awi. Ini barakallahu fikum, pelakunya bukan waliul amr. Pelakunya bukan waliul amr. Barakallahu fikum. Ini man lahu wilayatun khasah atau man lahu wilayatun muqayyadah. Ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wilayah kekuasaan terbatas atas seseorang. Seorang guru punya banyak murid, yep, mengutus murid-muridnya berdakwah ke beberapa tempat. Ini diperbolehkan sebatas wilayah dia, sebatas kekuasaan dia yang sifatnya khusus atau muqayyad, tidak mutlak. Itu pun tidak mengilzam. Tidak mengilzam. Babnya bab ta'awun ad-da'awi al-birru wa taqwa. Maka sangat dianjurkan bagi para dai yang ditunjuk dan dia punya kemampuan untuk ta'awun dakwah padanya. Tidak merubah hukum. Hukumnya tetap fardu kifayah. Barakallahu fikum. Paham soalnya? Paham ya, kawan? Dan ini dilakukan oleh para ulama'una wa masyaikhuna terkait dengan murid-murid mereka. Meminta ya fulan idhab ila makan kada, wahai fulan pergi antum dakwah ke tempat ini, ke tempat ini, ke tempat ini. Wahaku. Itu wilayah khasah, bukan waliul amr, tetapi meminta sebagian da'i untuk berangkat ke sebuah tempat dalam rangka ta'awun da'awi. Ini boleh. Paham dong? Sifatnya bukan ilzam. Sifatnya kembali kepada kemampuan yang diminta untuk kesana. Dakwahnya tetap fardu kifayah, tidak menjadi fardu ain dengan pengutusan dia tadi. Sebab enggak ada ilzam padanya dan bukan sebagai waliul amr. Barakallahu fikum. Intinya Pak Ivan, syariat untuk menebarkan para dai. Fungsinya untuk menebarkan dakwah, menebarkan syiar Islam ke seluruh penjuru tempat. Ini diantara upaya untuk menyebarkan Islam, penyebaran para dai. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifatul da'i. Sifat da'i yang ditunjuk untuk berdakwah. Yep, da'inya harus betul-betul mumpuni keilmuannya. Ini dari sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai da'i. Beliau ini barakallahu fikum termasuk ulama'nya sahabat. Termasuk ahli fatwanya para sahabat. Termasuk qari'nya para sahabat. Sehingga Mu'adz bin Jabal termasuk kibarus sahabat. Maka da'inya memiliki skill, punya kemampuan, ilmunya ada, perkara yang diperlukan dalam perkara dakwah beliau punya. Sehingga faedah yang kita ambil ialah tidak asal menunjuk orang dalam perkara dakwah. Yang ditunjuk seseorang yang memiliki sifat-sifat para dai, punya ilmunya, dia punya amanah, dia punya hikmah dalam perkara dakwah, punya kesabaran dalam perkara dakwah, punya da'ani, pertimbangan yang masak dalam perkara dakwah, kelembutan, ketegasan sikap pada waktunya. Sifatnya para dai dia miliki. Ini dari sisi pemilihan. Rasul memilih sahabat Mu'ad untuk berangkat ke Yaman. Tidak semua diutus. Maka dipilih dan dipilah dari semua dai-dai yang ada, orang-orang yang memang punya skill, punya kemampuan untuk berdakwah kepada Allah SWT. Dipaham ya? Tidak asal ngirim, terus pokoknya kamu berangkat sana. Tidak, harus pilih-pilih. Apalagi di zaman sekarang harus jelas akidahnya salafiyah, manhajnya salafi, prinsip-prinsip dakwahnya salafiyah, akidahnya mantap, ila akhir, akhlaknya, adabnya, amanahnya, penting. Tidak asal nyuruh orang berdakwah. Ya, jadi yang ditunjuk sebagai da'i harus memiliki sifatu da'iyah, akhlaku da'iyah. Yang ketiga, faedah yang ketiga ialah basiratun bi ahwalil mad'uwin. Harus memiliki basirah, petunjuk, ilmu tentang kondisi mad'unya. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan briefing kepada sahabat Mu'ad bin Jabal tentang mad'u yang bakal beliau hadapi. Apa kata Rasul? Innaka taqdumu ala qaumin ahli kitab. Rasul memberitahu sahabat Mu'ad, nanti mad'unya kamu tuh ahli kitab. Namanya ma'rifatu ahwal al-mad'uin, basirah tentang kondisi para mad'u. Ini harus dimiliki para dai, supaya dalam dakwahnya barakallahu fikum dia punya gambaran dakwahnya kepada siapa dia berdakwah, bagaimana kondisi mereka, keilmuan mereka, kebiasaan mereka dan segala macamnya, supaya tepat dalam memberikan dakwah. Jadi jangan sampai buta keadaan. Ini dimasukkan dalam bab basiratun bi ahwalil mad'uin. Yang berikutnya dari tindakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masyru'iyatu at-tawti'ah wat-tamhid lid-da'i. Disyariatkan untuk membriefing, memberi bekal-bekal, ya, memberi briefing, bekal-bekal dakwah bagi para dai. Ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan briefing, memberikan penyuluhan, memberikan bekal-bekal ilmu dakwah kepada sahabat Mu'ad bin Jabal sampai akhir riwayat ini. Namanya tautiah atau tamhid dai. Supaya sang dai punya gambaran, punya kesiapan apa yang bakal dia siapkan nanti ketika berdakwah yang dihadapi lah akhirnya. Muhim. Muhim juga. Ini para penguasa yang melakukannya atau yang punya kuasa terbatas. Seorang ustaz, seorang alim mengutus murid-muridnya, dia ngasih gambaran-gambaran ilmu, gambaran-gambaran dakwah, tempat-tempat yang bakal dia datangi. Ini muhim. Tabhidah. Faedah yang berikutnya ialah at-tadarruju fi dakwah. Adanya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Adanya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Prinsipnya ahlu sunnah ialah al-bada'atu bil aham fal aham. Al-bada'atu bil aham fal aham. Memulai dengan perkara yang sangat penting, yang paling penting, lalu yang penting setelah itu. Al-bada'atu bil aham fal aham. Itu namanya tahapan-tahapan dalam dakwah. Dahulukan yang paling penting, yang penting, yang penting, ila akhirnya. Tayyib, di sini yang paling penting apa ya, Pak? At-tauhid. Ini disebut dengan minhajul anbiya bidda'wah. Al-bada'atu bitauhid wal aqidah. Ini poin berikutnya ya, Pak. Faedah berikutnya. Manhaj dakwah para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam ialah memulai dakwahnya dengan tauhid dan akidah. Membenarkan, memperbaiki tauhid umat, akidah umat. Ini yang disebut sama Rasul, falyakun awwalama tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Satu sisi menunjukkan tahapan-tahapan dakwah. Sisi yang lain menunjukkan memulai dengan yang paling penting, yang penting setelah itu. Tayyib barakallahu fikum. Ala kulli hal, hadis ini sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang minhajun nubuwah fi da'wati ilallah. Manhaj Nabi dalam berdakwah kepada Allah. Apa itu? Al-bada'atu bitauhid wal aqidah. Memulai dengan mendakwahkan tauhid, mendakwahkan aqidah, prinsip-prinsip keimanan. Tayyib. Disebutkan oleh para ulama, da'watul anbiya'i wal mursalin bidayatuha at-tauhid wa nihayatuha at-tauhid. Dakwahnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, permulaannya adalah dakwah tauhid wal aqidah. Akhirannya, finishnya adalah tauhid dan aqidah. Kalau permulaannya jelas dengan riwayat ini. Adapun finishnya ialah tujuan dakwahnya. Ahdafud da'wah. Tujuan dakwah para anbiya wal mursalin, tujuan dakwah salafiyah ialah ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Baik. Kegelapan syirik menuju cahaya tauhid. Kegelapan kufur menuju cahaya iman. Demikian seterusnya. Paham ya? Itu tujuannya ya. Tidak ada lagi yang lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Juga hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinulillah. Sehingga tidak ada lagi fitnah, tidak ada lagi kesyirikan, dan agama semuanya bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga bidayatuha tauhidun wa nihayatuha tauhidun. Ini manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Manhaj ini tidak boleh diselisihi. Tidak boleh dilanggar. Ini asas dakwah yang paling penting. Melanggar prinsip ini maka dikatakan sebagai dakwah munharifah, dakwah yang menyimpang. Ketika ada sebuah dakwah memulai dakwahnya dengan hakimiyah atau hakimiyah terkait masalah hukum, kekuasaan, ini dakwah hizbiyah munharifah, bertentangan dengan manhajnya para anbiya wal mursalin. Dakwah untuk mendapatkan khilafah, dakwah untuk dapat khilafah, daulah, khilafah, daulah. La hukmu illallah ila akhirih. Ini dakwah hizbiyah munharifah. Ini yang terjadi pada harokiyin, hizbiyin dari kalangan ikhwanul muslimin dan semisal mereka. Menyimpang. memulai dakwahnya dengan yang namanya sholat, atau memulai dakwahnya dengan yang namanya akhlakul karimah, tidak perhatian dengan tauhidul aqidah, menyimpang. Ini dakwahnya apa ya kan? Firqah tablighiyah. Dengan seterusnya, semua dakwah-dakwah ketika tidak memulai dengan aqidah wa tauhid, maka dikatakan dakwahnya munharifah, menyimpang. Barakallah. Ini enggak mungkin ditawar-tawar lagi manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Nah, makanya dakwah salafiyah barakallahu fikum begitu fokus pada pembahasan masalah ini, masalah tauhid, masalah aqidah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip manhajiyah. Dikarenakan itulah dakwahnya para anbiya wal mursalin. Memulai dengan itu, fokus dengan itu, ditutup dengan itu. Nah, begitu pula barakallahu fikum sebuah dakwah ketika memiliki tujuan-tujuan lain selain yang disebutkan tadi, menyimpang. Ingat, tujuan dakwah para anbiya wal mursalin adalah supaya semua umat manusia ini hanya beribadah kepada Allah, supaya kalimat yang ada di muka bumi kalimatnya Allah Azza wa Jalla, supaya tidak ada lagi kesyirikan di muka bumi ini. Yang ada adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu intinya. Ketika dia berdakwah dengan tujuan mencari pengikut, menyimpang. Dakwah tujuan untuk mencari dunia dan seisinya, menyimpang. Dakwah tujuannya untuk mendapatkan atau meraih atau membuat sebuah daulah, menyimpang. Itu semuanya bukan tujuan dakwah, tapi barokatul dakwah. Ketika dakwah tauhid itu tercapai, dengan sendirinya akan muncul daulah tauhid, daulah sunnah ila akhirih, seperti yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dakwah tauhid, dengan dakwah akidah, maka Islam jaya di muka bumi ini. Diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, dakwah tauhid memunculkan sebuah daulah tauhid yang kuat, yang kokoh. Barakallahu fikum. Intabih. Ini adalah manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Jangan diselisih. Dipahami insyaallah ya, memulai dengan akidah wa tauhid, ditutup dengan akidah wa tauhid. Kemudian ialah meneruskan dakwah dengan perkara yang penting setelah itu. Yang paling penting tauhid wal aqidah. Yang penting setelah itu apa yang sebaiknya? Salat. Disebutkan di sini, kalau mereka telah mengenal Allah, tahu Allah, ibadah kepada Allah, maka sampaikan kepada mereka kewajiban salat. Sudah salat, sampaikan kepada mereka kewajiban zakat. Demikian seterusnya. Tahapan-tahapan. Dari sini barakallahu fikum muncul faedah berikutnya, yang itu merupakan ciri khasnya dakwah para anbiya wal mursalin, diteruskan oleh dakwah salafiyah, ialah syumuliyatud dakwah. Syumuliyatud dakwah, dakwahnya itu menyeluruh. Ya, menyeluruh. Mendakwahkan semua sisi-sisi kebaikan, kebaikan agama, kebaikan dunia. Tapi ingat, dengan fokus pada tauhid dan akidah. Namanya syumuliyatud dakwah. Paham ya? Dakwahnya meliputi semua sisi-sisi aspek kehidupan umat manusia dengan tanpa meninggalkan fokusnya tauhid wal akidah. Maka dakwah salafiyah menyampaikan masalah ahkam syariah, hukum-hukum syariat, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, ila akhir ahkam syariah. Juga menjelaskan tentang masalah muamalah di antara umat manusia, menerangkan masalah adab, akhlak, semua disampaikan ya. Semuanya disampaikan rinci detail. Tapi ingat, fokusnya pada apa ini? Pada dakwah tauhid wal aqidah. Jadi prioritas utamanya dakwah tauhid wal aqidah, kemudian meneruskan menyampaikan, mendakwakan perkara-perkara yang lain. Sehingga tidak hanya ini saja, tapi semua disampaikan namun memulai dengan perkara yang paling penting, yang penting dan seterusnya. Fokus kepada dakwah tauhidul akidah, dikarenakan itu merupakan manhaj dakwah para anbiya wal mursalin. Barakallahu fikum. Maka ketika ada sebagian dakwah yang hanya fokus pada satu bab tanpa bab yang lainnya, menyimpang. Menyimpang. Dikarenakan tidak ada syumuliyatu dakwah. Fokusnya akhlak sebentar. Yang lain tidak dibahas, menyimpang. Hati-hati. Itu bukan manhajnya para anbiya wal mursalin. Fokusnya masalah fikih terus sebentar. Tidak bahas yang lain-lainnya lagi, menyimpang. Yang betul semua dibahas, tapi dengan skala prioritas. Ini yang paling penting, setelah itu ini, lalu ini, dan begitu juga seterusnya, dengan tanpa mengurangi fokus dakwah tauhid dan akidah. Itu namanya syumuliyatu dakwah. Paham ya? Sehingga jangan dikira barakallahu fikum dakwah salafiyah hanya urusannya manhaj, urusannya usul sunnah, urusannya usul akidah. Tidak hanya itu. Itu yang paling besar, yang paling banyak, yang paling fokus. Tapi yang lain juga dibahas. Tafsir bahas, hadis bahas, fikih bahas, dab bahas, akhlak bahas, sampai urusan takwa, hajat dibahas, muamalah, masalah buyuk, jual beli, pernikahan, talak, cerai dan segala macamnya. Semua dibahas. Semua dibahas dengan hujah-hujahnya rinci, ilmiah, detail. Tapi ingat, fokus dakwah tauhidnya tidak bisa hilang. Paham dong? Yang disebutkan dengan konsep syumuliyatud dakwah. Apa namanya? Syumuliyatud dakwah. Ai hadhihi dakwah syamilatun. Syamilah, meliputi semua aspek-aspek kehidupan umat manusia. Barakallahu fikum. Wahai, ini baru global-globalnya. Dari riwayat ini dirinci panjang lebar oleh para ulama tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Usul dakwah salafiyah dibangun di atas hadis ini diantaranya. Paham ya? Panjangkan, dipanjang rinci sama mereka. Akhlakul da'iyah rinci, panjang. Basirah tentang kondisi para mad'u, panjang. Ya, basirah terkait dengan apa yang dia sampaikan, yang dia dakwakan, muatan-muatan dakwah, dirinci panjang. Terkait dengan masalah konsep dakwahnya, panjang. Panjang ya. Dan semuanya menggunakan riwayat ini dan dijabarkan dengan contoh-contoh praktek dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Salafun shalih rahimahumullahu taala. Barakallahu. Ini tidak bisa ditawar-tawar, harus dengan dakwah seperti ini. Kalau tidak, maka dikatakan menyimpang sesuai dengan kadar penyimpangannya masing-masing. Barakallahu fikum. Naam. Ala kulli hal, kembali kepada pembahasan kita terkait dengan masalah zakat. Ayib, disebutkan di sini terkait dengan masalah zakat. Sang amil zakat, sang petugas pemungut zakat tidak boleh mengambil harta benda yang begitu berharga bagi pemiliknya. Tidak boleh. Kecuali diikhlaskan, direlakan oleh sang pemilik harta. Maka dia mengambil yang standar. Yang standar, barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lamu bisawab. والحمد لله رب العالمين Bolehkah kita mengikuti ucapan takbir sang imam dengan keras ketika salat jenazah? Tidak. Itu kita lafalkan, diperdengarkan untuk diri kita masing-masing, dikecualikan kalau takbirnya imam tidak kedengaran. Maka yublar, disampaikan oleh yang di belakangnya kepada yang belakangnya lagi. Nah, supaya sampai ke belakang. Imamnya lemah, Allahuakbar. Yang lain menyampaikan, Allahuakbar, Allahuakbar. Supaya kedengaran. Tapi hukum asalnya, takbir imam yang keras, sementara yang lainnya itu melafalkan takbir diperdengarkan untuk dia sendiri. Barakallahu fikum. Tolong sebutkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang dai. Lah tadi apa tadi? Oh, kecepatan ya. Kecepatan ya. Tadi satu. Satu, ikhlasun niyah. Harus ikhlas niatnya. Dua. Ulangan ya. Antum bikin soal saya jawab ini. Dua, al-ilmu. Al-ilmu syar'i, memiliki ilmu syar'i. Tiga, al-basirah, memiliki basirah, petunjuk, meliputi satu, basiratun fima yad'u ilaih, basirah, petunjuk tentang apa yang dia sampaikan. Ini terkait dengan tema-tema muatan-muatan dakwah. Basirah kedua, basiratun bi ahwalil mad'uwin. Dia memiliki basirah, petunjuk tentang kondisi para mad'u. Basirah ketiga, basiratun bi tariqati dakwah wa asali biha. Dia punya basirah, punya petunjuk tentang tariqah dakwah yang benar dan uslub-uslub dakwah yang benar. Ini tiga basirah. Basirah tentang apa yang dia dakwahkan, ini muatan tema-tema dakwahnya. Dua, basirah tentang kondisi para mad'u. Tiga, basirah tentang tariqah dakwah, uslub-uslub dakwah, tata cara dakwahnya. Barakallahu fiikum. Dalamnya basirah. Sifat yang berikutnya adalah arifku wallin fi mawdhihi. Lemah lembut, santun pada tempatnya. Sifat yang berikutnya, yang berapa? Sifat yang berikutnya. Lima. Lima kan? Lima. Syiddatun fi mawdhiha. Sikap tegas pada tempatnya. Ini disebutkan ya, Pak. Enggak sempat lembut terus. Lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya juga. Yang keenam adalah sabrun wa hilmun. Sabar dalam dakwahnya, menghadapi cobaan, rintangan, gangguan, sabar. Wa hilmun, hilm itu barakallahu fikum, penuh perhitungan. Adamul ajalah. Itu hilmun, tidak terburu-buru, tidak gerasa gerusu, tidak tergesa-gesa dalam perkara dakwah, penuh perhitungan. Barakallahu fikum. Itu ada usul kesabaran juga, barakallahu fikum. Paham ya? Termasuk dalam bab itu adalah at-ta'ani, memikirkan masak-masak segala sesuatunya sebelum bertindak. Bahasa lainnya i'tibarul masalih wal mafasid, memperhatikan maslahat mudharatnya sebelum bertindak, namanya ta'anni. Yang berikutnya adalah ayyakuna qudwatan li ghairihi. Dia menjadi seorang qudwah, panutan bagi yang lainnya. Panutan, suri tauladan bagi para mad'u-mad'unya. Seorang dai disoroti ya, sangat disoroti, sehingga dia harus menjaga ucapannya, tingkah lakunya, segala macamnya, sebab dia harus menjadi tauladan bagi yang lainnya. Baik, kone. Nah, ini semuanya poin-poin tadi masuk dalam satu kerangka, yaitu hikmah dalam dakwah. Poin tadi disebut dengan hikmah kita. Sikap hikmah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu panjang penjabarannya itu. Apa itu ikhlas? Itu dirinci. Barakallahu fikum. Gitu ya. Naam, barakallahu fikum. Kitab apakah yang bagus dalam membahas tentang sifat-sifat dai? Banyak. Syekh Ibnu Utsaimin punya kitab ini. Punya kitab Risalah Iradu'an. Juga punya kitab Akhlakud Da'iyah. Syekh bin Baz rahimahullah juga punya risalah seperti itu. Fadlu da'wati ilallah wa akhlaq wa ahliha. Cukup banyak ya para masyaikhna yang membahas tentang permasalahan akhlakud da'iyah. Barakallahu fikum. Silakan melihat ke sana. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.